Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa sallam amma ba'd. Kita melanjutkan materi kita di kitab Sahih Bukhari, dan pada pertemuan siang hari kita masuki bab yang ke-12 dari kitab Ghusl. Dan pada bab yang ke-12 beliau memberikan terjemah bangun bab ila jama'a thumma'ad wa man dar ala nisa'i fi ghuslin wahid. Bab hukum seseorang yang berhubungan dengan istrinya kemudian setelah selesai ia ingin mengulangnya, apakah wajib baginya sebelum mengulang untuk yang kedua kalinya untuk mandi janabah atau tidak. Begitu pula mandar oleh nisai fi ghuslin wahid, seorang yang mendatangi istri-istrinya, datangi istri yang pertama kemudian istri yang lainnya, bagi yang memiliki lebih dari satu istri ghuslin wahid. Akan tapi dia mencukupkan mandi satu kali, itu di akhir setelah berhubungan dengan istri-istrinya. Dan tentunya jawabannya untuk pertanyaan yang pertama, apakah wajib ketika seorang ingin mengulang berhubungan dengan istrinya untuk mandi janabah, dinukil al-ijma', ittifaqul ulama bahwasanya tidak wajib mandi. Tidak wajib mandi bagi seorang yang ingin mengulang berhubungan dengan istrinya selesai dari hubungan yang pertama. Begitu pula bagi yang mendatangi istri-istrinya selesai berhubungan dengan istri yang pertama, tidak wajib untuk mandi untuk berhubungan dengan istri yang kedua. Akan tapi apakah mustahab? Kalau mustahab, iya, mustahab. Nabi SAW pernah mendatangi istrinya atau istri-istrinya, dan di setiap selesai dari berhubungan dengan istrinya beliau mandi. Dan ketika ditanya oleh sahabatnya radhiyallahu ta'ala an, ala taj'aluhu ghuslan wahida, tidakkah mencukupkan engkau satu kali mandi? Maka beliau mengatakan hadza azka wa athyab wa athhar, ini lebih baik dan lebih bersih. Tetapi sekali lagi tidak wajib mandi, karena Nabi pun pernah melakukan hal yang serupa dan mencukupkan dengan mandi di akhir setelah selesai dari berhubungan dengan istri-istrinya. Hanya saja sekalipun tidak wajib mandi, akan tetapi disunnahkan kalau seorang berhubungan dengan istrinya dan ingin mengulang untuk kedua kalinya, itu untuk berwudu sebelum melakukan hubungan untuk yang kedua kalinya. Dan telah kita tahu di Sahih Muslim hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan hadisnya dari hadis Abi Sa'id Al Khudri radhiyallahu ta'ala, idza ata ahadukum ahla thumma arada an ya'ud falyatawaddha bainahum wudu'a. Kalau seorang mendatangi keluarganya, itu istrinya, kemudian dia ingin mengulang, maka hendaklah dia berwudu terlebih dahulu sebelum berhubungan untuk yang kedua kalinya. Hadis ini Sahih Muslim. Dan dalam bab ini beliau menyebutkan dua hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama hadis Aisyah radhiyallahu taala anha, qala rahimallahu taala haddatsana Muhammad ibnu Bashar. Muhammad Bashar Abdullah, ma laqabu? Siapa laqab Muhammad bin Bashar? Hilal, dibantu. Ahsanta, laqabuhu Bundar. Nama ada Bundar? Akhir dua kanain, dua kifli ya. Nama anak bunda? Wasi'ul ilm, ahsanta. Wasi'ul ilm. Terlihat juga hafizul hadith. Qala rahmat ta'ala haddathana ibnu Adi. Yang suami ibnu Abi Adi, sini ibnu Adi. Ibnu Abi Adi wa Muhammad ibn Ibrahim. Wa Yahya ibn Sa'id an Syu'bah. عن إبراهيم ابن محمد ابن منتشر عن أبي محمد ابن منتشر قال ذكرته لعائشة رضي الله تعالى عنها فقالت يرحم الله أبا عبد الرحمن كنت أطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم فيطوف على نسائه ثم يصبح محرما ينضخ طيبا فطبعا حديث yang diriwayatkan oleh Muhammad Al-Muntashir rahimahullah ta'ala, yang mana kisahnya Muhammad Al-Muntashir rahimahullah ta'ala, beliau bertanya kepada Abdullah ibn Umar radhiyallahu ta'ala anhuma tentang hukum seseorang memakai atib, yaitu minyak wangi, kemudian setelah itu dia ihram iman untuk hajinya atau umrahnya. Maka Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhu menjawab, "Mauhibbu an usbiha muhriman an dhukhutiba." Katanya, aku tidak menginginkan jika aku melakukan ihram dalam keadaan an dhukhutiba, dalam keadaan aku berlumuran dengan minyak wangi. Bahkan beliau sebenarnya mengatakan, "Lan abtali biqatiran ahabu ilayya min an afala dhalik." Melumuri tubuhku dengan kotoran, dengan ter, itu lebih aku sukai daripada aku berlumuran dengan minyak wangi tatkala ihram. Maka Muhammad Muntashir ketika mendapatkan fatwa tersebut dari Abdullah bin Umar, setelah itu beliau datang kepada Aisyah radhiyallahu taala anha. Disebutkan kelanjutan kisahnya dalam sini. Fadakar tuli Aisyah, maka sebutkan fatwa Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma kepada Aisyah radhiyallahu taala anha. Maka Aisyah ketika mendengar fatwa tersebut, beliau berkata, "Yarhamullahu Aba Abdurrahman." Semoga Allah merahmati Aba Abdurrahman. Abu Abdurrahman kunyahnya Abdullah bin Umar. Semoga Allah merahmati Abdullah bin Umar. Maknanya beliau tidak setuju dengan apa yang disebutkan oleh Ibn Umar. Dan apa yang dikatakan Ibn Umar itu tidak tepat. Kemudian beliau berkata, "Kuntu utayyibu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fayatufu ala nisa'i." Tsumma yusbihu muhriman yamdakhu tiba. Beliau menyebutkan kisah hajatul wada Nabi sallam. Kata Aisyah, ketika hajatul wada aku yang memberikan minyak wangi, itu mengusap minyak wangi untuk Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, memberikan minyak wangi untuk Nabi sallam. Fa yatufu ala nisa'i. Kemudian Nabi sallam menggilir istri-istrinya. Tsumma yusbihu muhriman yamdakhu tiba. Kemudian dia ketika setelah itu beliau melakukan ihram untuk hajinya yang dhukhutiba, dalam keadaan beliau masih berlumuran dengan minyak wangi. Dan sudah kita lalui dalam materi kitabul hajj bahwasanya orang yang hendak melaksanakan ihram setelah mandi itu disunahkan untuk memakai minyak wangi pada badannya, pada mukanya, rambutnya. Hanya saja tidak boleh mengusap di pakaiannya. Kemudian setelah itu memakai pakaian ihram. Atau memakai pakaian ihram kemudian mengusap di bagian badannya. Dan seandainya ketika memulai ihramnya masih tersisa atau terlihat athar dari minyak wangi, maka itulah yadur, tidak mengapa. Adapun ketika sudah ihram memakai minyak wangi, maka hukumnya muharram, tidak diperbolehkan. Karena memakai minyak wangi min mahdurat al-ihram, termasuk cara yang dilarang ketika seorang melakukan ihram. Adapun atsar minyak wangi yang dipakai sebelum ihram kemudian masih terlihat ketika ihramnya, itu tidak mengapa. Ini hadis Aisyah radhiyallahu taala anha, dan syahidnya di sini adalah fayatufu ala nisa'i, Nabi mendatangi istri-istrinya. Dan selain syahid yang bisa kita ambil dari bab ini, yang mana syahidnya seorang yang mendatangi istri-istrinya, mencukupkan mandi di akhirnya, ataupun yang mendatangi istrinya kemudian ingin mengulangnya, tidak mandi kecuali setelah selesai dari yang terakhir, kita pun bisa ambil faedah tentang hukum orang yang muhrim. Orang yang muhrim itu tidak boleh memakai minyak wangi. La yamassu thiba, tidak boleh memakai minyak wangi. Akan tetapi seandainya dia memakai minyak wangi sebelum memulai ihramnya, kemudian masih ada atsar minyak wangi setelah ihramnya, maka tidak mempengaruhi ihram tersebut. Hukumnya boleh. Dan itu yang terjadi pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam diberi minyak wangi atau dipakaikan minyak wangi oleh Aisyah radhiyallahu anha sebelum ihramnya, kemudian ketika ihram masih nampak atsar minyak wangi tersebut. Kemudian faedah yang lainnya dalam hadis ini, kita bisa melihat bagaimana adab yang dicontohkan oleh Aisyah radhiyallahu taala anha ketika beliau meluruskan kekeliruan yang terjadi pada sebagian sahabat radhiyallahu taala anhum. Sini Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma. Aisyah mengetahui bahwasanya fatwa Abdullah bin Umar itu tidak tepat, tapi beliau bantah atau beliau luruskan dengan kalimat yang sangat baik, dengan mengatakan yarhamullah Abu Abdurrahman. Kemudian disebutkan bahwasanya benar adalah begini dan begini. Itu dia contoh bagi kita semuanya. Tidak ada orang yang maksum dalam kehidupannya. Pasti setiap orang memiliki kekeliruan. Tapi ketika kita melihat kesalahan yang terjadi saudara kita, seperti kita bersama, kita memiliki kewajiban untuk meluruskan kesalahan tersebut. Man la minkum munkar falyughayyirhu biyadih, fa lam yastati fa bilisanih, fa lam yastati fa qalbihi, wa dzalika adaful iman. Dan juga Nabi mengatakan yumin wahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Ketika terjadi keluhuran besar kita, hendaklah diluruskan, tapi diluruskan dengan cara yang terbaik. Dan Aisyah di sini mencontohkan dengan contoh yang sangat mulia, meluruskan dengan tanpa menyakiti. Yarhamullah Abu Abdurrahman, kuntu tayyibu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa yatubu ala nisa'i thumma yusbihu muhriman yamdahu tiba. Dan juga hampir sama kejadiannya ketika Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma memberikan kabar bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam ma'tama illa arba marrat, beliau selama hijrah ke Madinah tidak pernah umrah kecuali 4 kali. Ibnu Umar mengkhabarkan Nabi selama di Madinah umrahnya 4 kali. Kemudian beliau menambahkan wa ihdaha fi Rajab, dan salah satu dari umrah beliau adalah di bulan Rajab. Ketika sampai beritanya kepada Aisyah radhiyallahu taala anha, maka Aisyah pun mengatakan yarhamullah Abu Abdurrahman, semoga Allah merahmati Abu Abdurrahman. Kemudian beliau sebutkan Nabi tidak pernah umrah di bulan Rajab. Tidak pernah umrah di bulan Rajab. Dan beliau khabarkan khabar yang benar. Kemudian hadis yang terakhir dalam bab ini, qala rahmat hadatsana Muhammad bin Bashar bundan qala hadatsana Muad bin Hisham qala hadatsani Abi an Qatada qala hadatsana Anas bin Malik qala kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yadullu ala isai fi saatil wahidah min al-lail wal nahar wa hunna 11. Qala qultu li Anas aw kana yutiquhu, qala kunna natahaddatsu an utiya quwwata 30. Waqala Sa'id dan Qatad inna Anasan hadatsan tis'u niswa. Dari hadis Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala yang diriwayatkan oleh Mu'adz bin Hisham dari ayahnya Hisham bin Abi Abdullah Ad-Suwai dari Qatada, ana Anas mengatakan Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau menggilir istri-istrinya di waktu yang sama, itu di hari yang sama. Di waktu malam atau di waktu siang. Dan jumlah istri beliau adalah 11 orang. Di hari yang lain 9 orang pada saat itu. Nabi sallallahu alaihi wasallam menggilirnya. Kemudian Anas radhiyallahu taala berkata atau ditanya oleh Qatadah, awakan yutiqu, apakah beliau mampu lakukan tersebut mendatangi seluruh istrinya di hari yang sama. Maka Anas mengatakan, kunna natahaddats, kami itu para sahabat mengatakan atau berbicara, utiya quwwata 30, Nabi diberikan kepada beliau kekuatan 30 orang. Ini hadis Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu. Sekalipun disebutkan di hadis ini dan juga di Aisyah radhiyallahu anha bahwasanya Nabi mandi di akhir belum datang istrinya dan tidak mandi setiap istrinya, tapi datang dari hadis yang lain yang menunjukkan hal tersebut. Maksudnya boleh tidak mandi kecuali di akhir. Dan seandainya mandi itu pun perkara yang mustahab, yang baik. Dan juga disunahkan berwudu seandainya tidak mandi. Sebab wujud perkataan Aisyah radhiyallahu taala anha, yarhamullah Abu Abdurrahman, inni kuntu tayyib sallam ila akhir hadis. Tayyib. Sebab wujud hadisnya perkataan Aisyah radhiyallahu anha, beliau ditanya tadi sampai kepada beliau tentang fatwa Ibnu Umar radhiyallahu anhu. Bahwasanya orang ihram itu tidak boleh sebelumnya memakai minyak wangi atau makruh. Sini makruh, ma'uhibu, untuk memakai minyak wangi sebelum ihramnya. Maka ketika sampai berita kepada Aisyah, Aisyah mengkhabarkan saya sebut tidak makruh. Aisyah yang memakaikan minyak wangi kepada Nabi SAW sebelum ihramnya. Dan ketika sudah ihram masih nampak asar minyak wangi tersebut pada Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kita lanjutkan materi kita di kitab Al-Jami' Shahih mimma laisa fi Shahihain. Dan kita memasuki bab yang ke-122 dari Kitabul Ilm. Dan di bab yang ke-122, Syekh Ramadhan memberikan judul bab dengan idhtalafa talabatul ilm. Bab ke-120. Bab yang ke-120, ar-rad ala man akhta fil hadis. Ar-rad ala man akhta fil hadis. Membantah orang yang keliru di dalam menyampaikan hadis. Dan ini materinya hampir sama dengan hadis yang kita ambil tadi, Sahih Bukhari. Ketika ada yang meriwayatkan hadis atau menyampaikan tentang suatu perkara yang menyelisihi kebenaran, maka kita memiliki kewajiban untuk meluruskan atau mengingkari kekeliruan tersebut. Arad ala man akhta fil hadis. Dan dalam bab ini beliau menyebutkan kisah Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Ketika beliau ditanya tentang suatu perkara dan beliau mengetahui sebagian orang yang berfatwa keliru dalam menyampaikan perkara tersebut. Sebagian orang yang mengatakan sesuatu keliru dalam penyampaiannya, maka Ali meluruskannya. Arad ala man akhta fil hadis. Dan ketika seorang keliru dalam menyampaikan hadis, Tentunya yang namanya kekeliruan selama tidak menjadi kebiasaan itu perkara yang manusiawi, tidak ada yang terjaga. Yang kekeliruan itu bisa terjadi dari siapa saja. Yang tercela itu ketika seorang terjatuh kepada kekeliruan, kemudian nubih, diingatkan, diluruskan, kemudian dia musir ala khata'ihi, musir tetap melakukan kekeliruan tersebut. Ini madmum. Ada yang keliru kemudian diingatkan, kemudian kembali, ini bukan suatu yang tercela. Dan dalam diri beliau menyebutkan sekali lagi hadis atau kisah Ibn Abi Talib. Qala al-Imam Ahmad rahimahullah ta'ala, Abdurrahman, Al-Imam Ahmad. Siapa nama ayahnya? Ahmad ibn Mahmud? Belum ya. Sa'id. Abu Asad kecil. Sa'id. Ahmad ibn Mahmud. Ahsan, Ahmad ibn Muhammad Mahambal. Qala haddathani Ya'qub wa Ya'qub ibn Ibrahim ibn Sa'ad ibn Ibrahim ibn Abdurrahman ibn Auf. Qala haddathana Abi Abu Ibrahim ibn Sa'd ibn Ibrahim ibn Abdurrahman ibn Auf an ibn Ishaq wa Muhammad ibn Ishaq qala haddathani Abi Ishaq ibn Yasar. Muhammad ibn Ishaq meriwayatkan dari ayahnya, ayahnya adalah Ishaq ibn Yasar. Di Ishaq ibn Yasar badal dari Abi. Siapa yang belajar nahu ini? Yusuf. Ada kitab Yusuf? Jadi saya ada? Gak ada ya? Siapa yang ada kitabnya? Coba. Siapa yang ada kitabnya nih? Bani ini? Tolaba? Mustafa? Ada kitabnya ya? Alayhi barik indak. Di sini An ibn Ishaq qala haddathani Abi Ishaq. Apa irab? Coba. Irab haddathani. Kelanjutannya sampai Ibn Yasar. Nah, haddatha fi'il madhi madnul fathla mahal irab wa nun. Nah, haddathani sebelum ya ada nun. Apa irab nun? Domir. Siapa yang betulkan? Idris. Nah, ya betul. Tapi nun ya. Asanta. Nun wiqayah mabni ala kasr. Lam al mi'rab. Wa ya domir muttasil mabni ala fi mahal. Fi mahalli. Telah meriwayatkan kepadaku. Nasbin maf'ulun bih. Abi haddathani Abi Ishaq Ibn Yasar. Abi apa irabannya? Fa'ilun marfu atau mansub? Majrur. Marfu ala mudrafihi ala alama qabla ya'il mutakallim mana min dhuhriha istirul mahal biharakat munasabah walia al-mudhaf walia mudhaf ilai tayyib majur atau mansub mab mabni ala sukun fi mahlijal wa ishaq Abi Ishaq. Ya? Mudhaf ilaih ada harakatnya di kitab harakatnya fathah atau dhamma? Ada harakatnya? Bukan? Ya. Harakatnya apa? Dhamma. Dhamma. Salah cetak ya? Ya? Ishaqo atau Ishaqo? Ishaqo. Idris. Ishaqo atau Ishaqo? Ishaqo sebagai apa? Ahsanta, badal dari Abi. Jadi di sini Abinya fa'il, Ishaqnya badal dari Abi. Jadi Muhammad Ishaq menghadatsani Abi. Itu Ishaq ibn Yasar. Ibn Yasar. Baik. Terus tolaba yang sedang belajar nahwu banyak di murojaah. Kalau kita kuat dalam nahwu, insyaallah subhanahu wa ta'ala maknanya kita sudah punya kunci untuk ilmu-ilmu yang lainnya. An-nahwu tu miftahul ulum, al-lughah, nahwu dan sharaf. Sebaliknya kalau kita lemah dalam nahwunya, kita akan kesulitan untuk memahami dengan baik pelajaran-pelajaran yang ingin kita pelajari. Mau belajar akidah sulit, belajar fikih sulit, belajar-belajar itu sama. Jadi perkuat lughahnya. Al-Miqsam Abil Qasim Mawla Abillahi Minil Harith Ibn Nawfal Al-Mawla Abillahi Minil Harith Qala Yatamartu Ma'ali Ibn Abi Talib Fi Zamani Umar Au Zamani Uthman Fama Zala Ukhtih Ummi Hani Binti Abi Talib Falamma Faragha Min Umrati Raja'a Fasuki Bala Guslan Faktasan Falamma Faragha Min Gusli Dakhla Alihina Fannahil Iraq Faqalu Ya Aba Hasan Jiinaka Nas'aluka عن أمد نحب أن تخبرنا عنه قال أظن المغيرة يحدثكم أنه كان أحدث الناس أهدا برسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا أجل عن ذلك جئنا نسألك قال أحدث الناس أهدا برسول الله صلى الله عليه وسلم قثام بن العباس قال الشيخ رحمه الله هذا حديث حسن. Dari Abdullah bin Al-Harith, beliau berkata, aku melakukan umrah bersama Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu pada zaman khilafah Umar atau khilafah Uthman radhiyallahu ta'ala anhuma. Kemudian ketika beliau sampai di Mekah, beliau singgah di tempat saudarinya Ummu Hani binti Abi Talib radhiyallahu ta'ala anha. Dan setelah selesai dari umrahnya, beliau kembali. Fasuki bala guslan faktasal. Maka disiap untuk beliau air mandi. Maka beliau mandi. Dan setelah selesai dari mandinya, mendatangi atau datang kepada beliau sekelompok orang dari penduduk Irak. Ketika mereka datang kepada Ali bin Abi Thalib, mereka berkata, ya Aba Hasan, wahai Aba Hasan, kunya Ali bin Abi Talib, karena putra beliau yang paling besar namanya Al-Hasan. Wahai Abu Hasan, kami datang itu dari Iraq ingin bertanya kepada engkau tentang suatu perkara yang kami berharap engkau jawab pertanyaan tersebut, engkau beritahukan kepada kami tentang perkara tersebut. Maka Ali bin Abi Talib berkata, sepertinya Al-Mughirah, kata Al-Mughirah bin Syu'bah, Amir yang ada di Iraq, menceritakan kepada kalian bahwasanya dia adalah orang yang paling akhir yang berjumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Orang yang ada di sana yang paling akhir berjumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qalu ajal. Maka orang beliau mengatakan iya. Al-Mughirah bin Syu'bah mengkhabarkan tersebut. Maksudnya beliau adalah orang yang paling akhir berjumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Ibn Abi Talib mengatakan ahdatsu nas ahdan bi Rasulillah Qutham bin Abbas. Kata Ali, orang yang paling akhir berjumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah Qutham bin Abbas. Sulahnya Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma. Dan ini syahidnya. Ketika sampai berita kepada Ali bin Abi Thalib itu suatu perkara yang tidak sesuai dengan hakikatnya, maka beliau beritahukan yang benarnya. Ketika Mughirah mengatakan ahdatsun nas, beliau adalah ahdatsun nas ahdan bi Rasulullah, maka kata Ali yang betulnya adalah Qutham bin Abbas. dan bukan berarti Al-Mughir bin Syu'bah itu berdusta atau yatasyabba bima lam yu'ta, kan, tapi kita pahami bahwasanya ala hasab ilmi. Al-Mughir bin Syu'bah menurut pengetahuan beliau, beliau adalah orang yang paling akhir berjumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kan, tapi Ali memiliki ilmu yang lebih dari itu, bahwasanya yang terlahir adalah Quthan bin Abbas. Kita jumpa. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.